bila harus memaksa atau berdarah untukmu, apapun itu asalkan mencoba menerimaku. Bernafas untukmu, jadi tetaplah di sini dan mulai menang.